Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sebelum kita melanjutkan penjelasan dari syarah al-Ajurumiyah, silakan sebelumnya bagi yang mau setor hafalan dari al-kalam sampai akhir pembahasan, ya silakan, ada yang mau setor hafalan matan, hadol. Pak. هو اللفظ المركب مركب مفيد بالوضع جاء لمعنى نه فادون حفل Ya. Falasatun. Ismun. Wa fi'lun. Ja'a. Ja'a lima'. Nah, itu yang terlewat. Ya. Ya, falan sar. Al-kalamu wa aqsamuhu ismun wa harfun jaa ya wal fi Ya. Hah? Insyaallah. Dari kanan. Ya. Yeah. Di sini sebutkan al-kalam adalah lafaz. Iya, yeah, lafaz. Apa makna lafaz? Bualfi dulu dari kanan, coba. Lafaz, apa makna lafaz? Iya, yeah. Apa makna lafaz? Apa yang dimaksud dengan lafaz? Ah, Pak Nur. Suara yang mencakup sebagian dari huruf hijaiyah. Ya, san. Suara yang mencakupi sebagian dari huruf huruf hijaiyah, ya. Murakkab, apa makna murakkab, Adon? Murakkab apa? Tersusun. Minimal dari dua kata, contohnya apa? Muhammadun talibun ayah. Ya, sant. Kalau ini murakkab bukan nih? Ada orang bertanya kepada antum, masmuka Zaidun. Cuma satu kata, murakkab bukan itu? Taunya dari mana? Ya, lihat pertanyaannya ya. Aslinya apa itu? Ismi Zaidun. Nah, itu. Kemudian yang ketiga mufid, apa maknanya mufid? Yang berfaedah. Ya. Kapan satu kalam dianggap berfaedah? Ketika mempunyai makna. Ya, ketika seorang pembicara boleh berhenti. Ya, berhenti padanya. Ya, tidak menjadikan si pendengar apa? Menunggu-nunggu apa? Kelanjutannya, kelengkapannya. Bil wada', ya antum apa makna bil wada'? Harus merujak ya. Ya. Apa mana al-wadu'? Abu Alfi? Bil wadu', apa mana al-wadu'? Sesuai dengan peletakan orang Arab. Mana yang lain dari al-wadu'? Pak Nur, ingat. Ini kan mana yang pertama disebutkan bil wadu', sesuai peletakan orang Arab, yakni secara sadar. Ya, diucapkan secara sadar untuk memberikan faedah. Ya. Kemudian disebutkan bahwasanya bagian-bagian kalam ada tiga, ya, isim atau ismun, fi'lun dan harfun, jaa li ma'na. Ismun mana ya Pak Padon? Ismun apa isim? Boleh pakai bahasa Indonesia juga. Kata yang menunjukkan benda. Ya kata benda itu simpelnya. Kalau secara istilahnya apa? Kata yang menunjukkan mana pada dirinya. Pada dirinya dan tidak terkait dengan apa? Waktu. Ah itu. Ya, kata yang menunjukkan mana pada dirinya dan tidak terkait dengan waktu. Kalau fi'il apa fi'il? Istilahnya belum hafal siapa namanya? Asep. Ya. Fi'il apa fi'il? Kata yang ya jangan buka dulu. Antum. Kata yang mengandung ya. Mana pada dirinya ya. Berkaitan dengan waktu. Ya. Ya, kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan terkait dengan salah satu dari waktu. Ada berapa waktu? Ada tiga. Yang pertama? Waktu yang telah lalu. Yang sekarang? Ya, dan yang akan datang. Santar, wafik. Ya, kemudian harfun huruf Abu Alfi. Apa definisi dari huruf? Huruf adalah kata yang artis lainnya mana ya? Artis lainnya nggak ada artinya berarti. Coba Pak Manur, apa huruf? Kata yang menunjukkan suatu makna yang bukan dari keduanya, misalnya dari baik berupa isim atau sedikit lagi Manur. Huruf itu kata yang menunjukkan atas makna. Ya makna gimana bisa selesai? Makna pada dari hal yang lain. Pada selainnya. Ya, ya. Kata yang menunjukkan makna pada selainnya. Jadi dia kalau masih sendirian ada maknanya, cuma belum sempurna, kurang jelas. Nah, ketika disandarkan pada yang lain baru jelas. Seperti fi di dalam. Fi di dalam, ini apa? Ketika dikatakan ya Zaidun fil masjid baru jelas. Zaid di dalam masjid gitu. Fi'il, ada berapa macam fi'il? Saya Asep. Fi'il ada berapa macam? Tiga. Yang pertama fi'lun madin, namanya apa? Fi'lun madin. Ya, itu fi'lun madin. Yang kedua fi'lun mudhari'un. Dihafalkan ya fi'lun madin. Fi'lun mudhari'un. Yang ketiga fi'lu amrin. Apa definisi fi'lun madin? Antum? Apa definisi fi'lun madin? Suatu yang menunjukkan kejadian yang telah lalu. Ya. Bisa juga ya, apa yang menunjukkan kepada satu kejadian yang terjadi di waktu yang lewat ya, yang telah lalu ya. Bisa mencontohkannya, menulis ya. Apa contohnya? Contohnya bisa mencontohkan, ada mufradatnya, makan, minum, belum ya, harus banyak mufradatnya ya. Ya, Abu Alfi, mudhari apa fi'lun mudhari maknanya? Ya jangan baca, baca. Jangan baca. Ya. Apa maknanya? Fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan sesuatu kejadian di zaman sekarang atau yang akan datang. Contohnya? Misalnya saya sedang duduk. Ya bahasa Indonesia, contohnya bahasa Arab contohnya. Yaktubu. Yaktubu, ya. Fi'il amr apa, Pak? Fi'il amr. Apa yang menunjukkan? Diperintahkan untuk dikerjakan, ya di masa mendatang. Apa yang menunjukkan kepada kejadian yang dituntut, diperintahkan untuk dikerjakan di waktu ya mustakbal yang akan datang. Ya, jadi nanti ada merujukannya ya. Ya, diulang-ulang. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya. Alamatu al-ismi, tanda-tanda ism. Alamat itu jamak muannatsis salim ya, jamak. Mufradnya alamatun, alamatun. Jamak muannatsis salimnya alamatu. Tanda-tanda ism. Nah, setelah kita mengetahui ya definisi tentang ism, itu apa ism? Kata yang menunjukkan makna pada dirinya dan tidak terkait dengan apa? Waktu. Semakin lengkap gambaran kita tentang isim ketika kita mengetahui definisinya, kemudian setelah itu mengetahui juga apa tanda-tandanya. Ya penting ya kita bisa mengetahui mana isim, mana fi'il ya. mana isim, mana fiil, mana huruf itu. Qala al-musannifu, berkata al-musannif yaitu Ibnu Hajurum rahimahullah, fal ismu yu'rafu, coba antum baca ikut ya, fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhul al alif wal lam wa huruf al khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba wal kaf wal lam wa huruf al qasam wa hiya al wawu wal ba wat ta. Ini PR untuk berikutnya. Pendek kan? Cuma 3 baris. Ya. 3 baris sepekan. Enteng insyaallah ya. Ya. Dihafalkan. Terus dari awal hafalannya dijaga dari al-kalamu. Jadi antum selesai ini tuh sudah hafal jurmiyah gitu kan. Terus diulang-ulang ya. Dikatakan di sini oleh Ibnu Ajurum sahibul matan ya. Fal ismu yu'rafu, maka isim itu dikenali, diketahui. Bil khafdi, dengan tanda yang pertama yaitu al khafdi kasrah, dengan kasrah ya. Wa tanwini, dan dengan adanya tanwin ya. Wa dukhulil alifi wal lam, dan dengan masuknya alif dan lam ataupun al ya. Wa hurufil khafdi, juga isim diketahui dengan masuknya huruf-huruf khafd atau huruf-huruf jar ya, sama ya maksud atau makna dari al khafd dengan al jar. Hanya saja kalau al-khafad ini istilahnya orang-orang Kufah, kalau istilahnya orang-orang Basra itu al-jar, yang antum kenal huruf jar itu ya. Wa hurufil khafdi, kemudian juga dikenali isim dengan masuknya huruf khafad. Wa hiya, yaitu huruf-hurufnya adalah min, dari maknanya. Wa ila, ke, sampai ya. Wa an, ya, dari atau melewati. Wa ala, di atas. Wa fi, di dalam. Warubba, terkadang. Walba ya, ya dengan atau nantilah ya. Walkafu, dan kaf maknanya kaf itu tashbih seperti ya. Wallam, kemudian lam artinya milik ya, milik. Wahuruful qasami, dan huruf-huruf qasam pun termasuk huruf-huruf jar. Disendirikan di sini karena memang maknanya beda dengan huruf-huruf jar yang lain. Ini huruf-huruf qasam hanya digunakan untuk sumpah. Wahia, dan huruf-huruf qasam itu yang digunakan untuk sumpah yang syar'i itu ada 3. Wawu yang pertama. Wallahi itu kan. Kemudian ba, billahi. Kemudian ta, tallahi. Demi Allah artinya. Paham ini matanya? Jadi isim itu dikenali dengan berapa tanda di sini disebutkan? Yang pertama apa? Al-khafd. Kasrah pada akhirnya, pada akhir kata. Wa tanwin, ini juga tanda di akhir, tanwin di akhir kata. Dukhulil alif wal lam, masuknya alif dan lam di awal kata. Berapa sudah tandanya itu? 3. Wa huruful khafdi, masuknya huruf-huruf khafd padanya. Berapa sudah itu? 4. Itu min, ila, dan seterusnya. Ya. Jadi tanda isim disebutkan di sini 4. Dan huruf qasam itu termasuk huruf jar. Sendirikan karena dari sisi perlakuannya agak beda ya. Maknanya berbeda ya. Baik, kita baca asy-syarah atau penjelasannya dari asy-syarih. Lamma faragha al-musannifu min dzikri aqsamil kalami, ketika faragha itu telah selesai ya, fi'il madhi itu ya, faragha fi'il madhi dia. Ketika al-musannif, al-musannif itu penulis. Ketika al-musannif telah faragha menyelesaikan min dzikri aqsamil kalam, telah selesai dari menyebutkan aqsami, macam-macam kalam, pembagian-pembagian dari kalam, maka syara'a fi bayani alamati kulli qismin, maka beliau syara'a mulai fi bayani menjelaskan alamati kulli qismin, tanda-tanda setiap macam. Macam-macam kalam ada berapa sebelumnya kita lewatkan? 3 ya kan? Apa saja? Isim, ismun, fi'lun, dan harfun. Setelah beliau menyebutkan macam-macamnya, maka beliau masuk menjelaskan tanda-tanda dari masing-masing macam-macam kalam tadi yang 3. Fabada'a bil ismi, maka beliau memulai dengan isim. Ya, isim ini didahulukan menyebutannya karena tingginya isim, kedudukannya tinggi isim di atas fi'il dan huruf. Di antara yang menunjukkan ketinggian dan kelebihan fadilah isim adalah ya, bahwasanya setiap jumlah yang sempurna itu enggak lepas dari adanya isim. Mesti ada isimnya. Iya. Sedangkan isim sendiri bisa dia membuat satu jumlah, menyusun satu jumlah sempurna tanpa fi'il, tanpa huruf. Contohnya tadi kan Muhammadun alimun, isim semua. Tapi kalau fi'il ya harus ada isimnya. Kharaja Muhammadun ila al-fasli, sudah ada dua isim di situ. Nah, itu kehebatannya isim. Dan masih ada yang lainnya. Wa dzakara lahu arba'a alamatin, dan al-musannif yaitu Ibnu Ajurru menyebutkan untuk isim arba'a alamatin, empat tanda-tandanya. Idza wajadta wahidatan minha, jika engkau mendapati salah satu dari empat tanda tadi yang disebutkan oleh beliau, fi kalimatin, dalam satu kata, ya, aw ra'aita annaha taqbaluha, atau engkau melihat bahwasanya ada satu kata tanda-tanda isim yang empat tadi yang disebutkan oleh musannif enggak ada, tapi kalau dikasih menerima, kalau dikasih menerima, maka arafta annaha ismun, maka engkau tahu bahwasanya kalimat tersebut adalah isim. Paham ya? Tanda-tandanya ada berapa disebutkan oleh Ibnu Ajurum? Empat. Jadi kalau kita mendapati ada satu kata, iya, di situ misalkan ada kasrohnya fil baiti Muhammadun al baiti, ini isim. Dari mana kita tahu? Ada kasrohnya khafad fil baiti. Ada juga alnya, iya kan? Ada juga apa? Fi'nya sebelumnya. Iya. Atau kalaupun tandanya enggak ada ya. Tandanya enggak ada. Seperti baitukum jadidun. Baitukum atau baituka jadidun. Rumahmu baru. Baitu. Ada tanda isimnya enggak pada baitu? Baituka jadidun. Ada enggak tanda isimnya? Khofad enggak ada. Al enggak ada. Huruf jar masuk enggak ada. Tapi tetap baitu itu dihukumi sebagai apa? Isim. Karena dia kalau dikasih tanda isim bisa. Bait bisa enggak dikasih baitun, dikasih tanwin? Bisa kan? Nah. Al baitu bisa enggak? Bisa. Fil baiti bisa enggak? Bisa. Ah itu. Paham enggak nih? Jadi kalau salah satu dari empat tanda tadi ya antum dapati pada satu kata, maka hukumilah kata tadi sebagai isim. Atau enggak ada tanda-tanda tadi, tapi kalau dikasih tanda-tanda isim tadi yang empat, salah satu dari tanda isim yang empat tadi, dia bisa menerima, maka dia dihukumi sebagai apa? Isim. Nah itu. Nah, pahami baik-baik ya. Ihdaha, tanda yang pertama yang disebutkan oleh al-musannif adalah al-khafdu. Al-khafdu, khafd. Wa huwa ibaratun 'anil kasrati allati yuhdithuha al-'amilu. Jadi al-khafd adalah gambaran tentang kasrah. Gambaran tentang kasrah, yang mana kasrah ini yuhdithuha al-'amil, dimunculkan oleh amil, faktor yang menjadikannya kasrah. Lihat ya, kita ulang ya. Khafd adalah gambaran tentang kasrah. Tuh. Yang kasrah ini dimunculkan ya oleh amil. Ya, amil itu adalah faktor yang menjadikan ya isim yang setelahnya itu kasrah ataupun dhamma ataupun fathah ataupun sukun. Nih contoh di sini ya. Nahu, contoh bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Katanya fakullun min ismi, maka setiap dari kata ismi, kemudian Allahi, wallahi, yani kemudian Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, itu semuanya asma'un, isim semua. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ada berapa isim pada ucapan basmalah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Empat. Ismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ya, bagaimana kita bisa menghukumi bahwasanya empat-empatnya ini adalah isim? Li wujudi al-kasrati fi akhiriha, karena pada akhir masing-masingnya ada kasrah. Ismi kasrah kan? Ya, Allahi kasrah juga, Ar-Rahmani kasrah juga, Ar-Rahimi kasrah juga, sehingga dari sini kita mengetahui bahwasanya ismi Allahi Ar-Rahmani Ar-Rahim isim semua, bukan fi'il, bukan huruf gitu. Nah, sekarang ismi, ya ismi, kenapa di kasrah itu ada amilnya? Yani faktor yang mengharuskannya menuntutnya untuk kasrah, yaitu masuknya ba, bismi, itu huruf jar. Huruf jar. Bismillah. Iya. Tuh di kasrah ismi kenapa? Kemasukan huruf jarba. Ini juga tanda yang kedua ya, yang kita dapati, yang itu menunjukkan keisimannya ismi. Tadi selain ismi diketahui bahwasanya dia itu isim dari kasroh, pada akhirnya juga dari apa? Masuknya ba, huruf jar, ya kan? Bismi, itu kan? Bismillahi. Nah, dengan ya menyebut nama Allah. Ya. Itu ismi. Atau sebelumnya bismillahirrahmanirrahim, kalau dibuang ba-nya itu dhamma jadi ismullahi gitu kan. Ismullahi. Kemasukan ba maka di kasrah bismillah. Ah, perhatikan penulisan bismillah itu tanpa alif setelah ba-nya. Pada basmalah bismillahirrahmanirrahim setelah ba-nya tidak ada alif. Kenapa? Aslinya ada enggak? Aslinya ada, cuma dibuang alifnya takhfifan li kasratil istimal. Untuk meringankan, karena bismillah itu sering dipakai gitu. Sehingga kalau misalkan dengan nama Zaid ya harus ditulis apa alifnya seperti ini. Bismi ya. Bismi Zaid dengan nama Zaid ya. Ngirim surat kan atas nama Zaid bismi. Iya. Adapun pada bismillah ya karena sering digunakan bismillah ini maka diringankan dengan ketika ditulis dibuang alifnya. Bukan ditulis kayak gini bismillah. Iya. Ya. Ya aslinya memang seperti ini. Cuma dibuang apa? Alifnya. Sehingga tulisannya ya. Jadi kayak gini. Kenapa dibuang alifnya? Untuk meringankan karena sering dipakai. Ya. Ya. Paham ini ya, al-khafad. Jadi kalau al-khafad maksudnya apa? Kasrah. Yang itu diakibatkan oleh amil. Ya, amil nanti insyaallah lah akan kita jelaskan. Ya, untuk sementara amil itu adalah faktor yang menjadikan isim setelahnya kasrah di sini. Amil khafad dia. Ya, amil khafad. Itu al-khafad ya. Nama lainnya apa tadi? Al-khafad al-jar. Kalau al-khafad istilahnya orang mana? Orang Kufa. Kalau al-jar istilahnya orang kasrah. Untuk sementara pemula antum ketika disebut al-khafad kasrah saja sudah. Kasrah pada akhir kata. Sementara gitu aja. Ya. Kemudian ats-tsaniyatu tanda yang kedua dari apa? Ism adalah at-tanwinu. Tanwin. Ya di sini didefinisikan dengan definisi yang mudah. Wa huwa ibaratun an dhammatain aw fathatain aw kasratain. Ya. Tanwin adalah ya gambaran tentang dhammah dua kali. Aw fathatain atau fathah dua kali atau kasratain kasrah dua kali, itu tanwin. Yang antum pahami kan seperti itu ya. An, in, un, iya kan? Itu tanwin. An, in, un, ungkapan atau gambaran tentang dua dhammah atau dua fathah atau dua kasrah. Contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhun yawma idhin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min aynin aniyah. Coba antum cari ya, mana kalimat yang bertanwin pada yang pertama wujuhun yauma idzin khashi'ah? Mana ada berapa kalimat yang bertanwin di sini? 3. Yang pertama wujuhun, yang kedua apa? Yauma idzin, idzin. Tunggu dia apa lagi? Khashi'atun. Ah itu wujuhun idzin khashi'atun, itu semua isim. Isim apa? Isim, bukan fi'il, bukan harf. Dari mana kita tahu? Ya itu ada tanwinnya. Iya. Jadi wujuhun isim. Wujuh itu jamak dari wajhun, wajah. Jamaknya wujuhun. Iya. Yauma idzin itu yauma dengan idzin. Iya. Tapi kalau ya nanti lagi kalau idzin mah ya. Ada pembahasannya insyaallah. Ya. Apalah idzin tanwinnya menunjukkan isim juga. Idzin itu isim, idzinnya ya. Yauma sendiri, idzin sendiri. Itu dua kata yang di lebur jadi satu ya, di hari itu. Khashi'atun ini apa? Isim. Ketakutan. wajah-wajah di hari itu, hari kiamat, ketakutan. Amilatun nasibah, amilatun bertanwin juga, iya kan? Nasibatun bertanwin juga, berarti amilatun dan nasibah adalah apa? Huruf atau fi'il? Isim ya, ya gak mesti ada pilihan gandanya disebutkan semua. Kadang dijebak, biar inilah berpikir gitu. Tasla naron hamiyah, ada berapa isim di sini? Dua, itu apa? Naron, api, hamiyah yang panas. Tusqa min ainin aniyah, ada berapa isim di sini? Yang tandanya tanwin dua, ainin aniyah. Nah itu. Fakullun min wujuhun, maka setiap dari kata wujuhun dalam ayat di atas, wa yawma idzin, wa khashi'atun, kemudian amilatun, kemudian nasibatun, kemudian nara, nasibatu lelah, capek. Beramal capek tapi enggak ada pahala kecuali neraka. Ini keadaan orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Naron, api, hamiyah yang panas ya. Ain, mata air. Ya. Kemudian aniyah, ya. Ini semua asma'un li wujudi tanwin fi akhiriha, adalah isim-isim karena didapati tanwin pada akhirnya. Ya. Ha, itu faham ya, tanwin kedua dari apa? Dari isim itu apa? Tanwin. Itu dhammatain, fathatain, kasratain, itu tanwin gitu aja ya. Ya. Kalau al-baitu ada tanwinnya enggak? Al-baitu. Enggak ada. Kalau baitun ada. Kenapa pada al-baitu enggak ada tanwinnya? Ada al, ada alnya. Pada baitun enggak ada alnya. Jadi sama yang namanya al dengan tanwin enggak bisa berkumpul. Kemudian ats-tsalitsatu dukhulul alif wal lam, tanda ketiga dari apa? Isim itu apa? Masuknya al, masuknya alif dan lam, masuknya al. Wa yu'abbaru anhuma bi al. Ya, seringkali diungkapkan dengan istilah al. Ini lebih bagus sebenarnya. Ya, istilah ini daripada al alif wal lam, lebih bagus al gitu. Ya. Dan fathahnya, hamzahnya di fathah ya. Al, ya. Al masjid, al baitu, al madrasatu, ya. Al qamisu, al qalamu, al kitabu. Nahwu qawlihi ta'ala, contoh isim yang dikenali dengan masuknya al adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahmat, beristiwa di atas arsy. Di sini ada berapa isim yang mendapati yang mana tandanya al? Tanda tiga, Ar-Rahman, dari Rahman menjadi apa? Ar-Rahman. Kemudian mana lagi? Arsh. Ya, Al-Arsh. Dua ya? Ya, Ar-Rahman. Ya, jadi kalau ditanya Ar-Rahman isim, fi'il atau huruf? Isim. Dari mana kita tahu? Ada masih al. Sekarang Al-Arsh, huruf atau fi'il? Isim. Dari mana kita tahu? Ada apa lagi tandanya selain al? Al-Arsh. Di sini tandanya bukan hanya satu loh. Al, ya. Kemudian apa lagi? Khafad, ya, kasrah khafad. Apa lagi? Kemasukan ala, itu huruf jar sebelumnya kan huruf jar ala. Ya, itu yang menjadikan al-arsy di kasrah masuknya ala, alal arsy itu. Itu namanya amil, ala ini amil. Yang menjadikan al-arsy tadinya al-arsyu kemasukan ala jadi kasrah al-alal arsy, ya. Fa kullun minar rahman, maka setiap dari kata ar-rahmanu dan al-arshi ismani, keduanya adalah ismi-isim. Isman itu bentuk musanna ya. Dari ismun ismani, dua isim. Ar-Rahman dan al-arsh adalah dua isim. Dari mana diketahui? Lidukhuli al-alihima, karena masuknya al kepada keduanya. Ah sudah. Kemudian tanda yang keempat, dari apa? Dari fi'il atau huruf? Dari isim ya. Huruful khafdi, huruf bentuk jamak dari harfun, jamaknya huruf. Huruf-huruf khafad, yaitu huruf-huruf yang menjadikan isim setelahnya dikasrah. Ya. Wahia, huruf-hurufnya tersebut adalah min yang pertama, yang sering diterjemahkan dari, ya. Misalkan zabtu, saya pergi, ya. Minal baiti, dari rumahku ila suqi, ke pasar. Gitu. Nah itu, ila ke maknanya. An, ya, dari. Kemudian ala di atas, ini di antara maknanya. Ya, seperti al-kitabu ala al-maktabi. Ya, buku itu ada di atas meja. Fi di dalam. Zaidun misalnya fil hurufati. Zaid ada di kamar. Rubba kadang. Ya. Rubba romyatin min ghairi romin. Ya, kadang lemparan anak panah itu berhasil tepat sasaran. Ya. Padahal dilemparkan oleh orang yang bukan ahlinya kadang gitu. Ya. Rubba rajulin salihin misalkan. Laqituhu, jarang sekali orang yang soleh yang aku lewat, aku temui. Rubba rajulin salihin, kasrah rubba rajulin. Karena dia huruf jar. Ya, jangan keliru ya harokatnya. Bukan rabbu, rubba. Kalau rabb Allah Subhanahu wa taala ini rubba. Ya. Terkadang ya. Wal ba dan ba seperti contohnya marartu bi Zaidin. Marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid. Ba. Ya, atau kadang ba ini masuk ke alat, misalnya katabtu bil qalam. Saya menulis dengan pena. Ya. Wal kaf. Ya, nanti akan ada penjelasannya insyaallah di akhir-akhir tentang makna-makna huruf ini ya. Kaf ini maknanya tasybih, penyerupaan, seperti ya Zaidun kal Asadi. Zaid seperti singa ya. Dalam keberaniannya Zaidun ka al Asadi. Ya, kaf itu. Ya, maknanya seperti Zaidun kal Asadi, Zaid seperti singa ya. Ya, ini ya, kita tidak rincikan di sini, nanti di akhir sajalah. Sekedar kita ketahui saja huruf-huruf khafadznya apa saja. Ya, dan maknanya secara umum digunakan apa? Wallam maknanya milik, seperti al-kitabu li Muhammadin. Al-kitabu li Muhammadin, kitab ini milik Muhammad misalkan. Fahadhil hurufu khasatun bil asma. Huruf-huruf ini semua min ila an ala fi rubba wal ba wal kaf wal lam, itu harus hafalkan ya. Ini khusus, dikhususkan bagi isim. Berarti tidak bisa masuk ke apa? Fi'il enggak bisa, masuk ke apa? Huruf enggak bisa. Hanya bisa masuk ke ya fi'il. Hah? Ke fi'il. Ke isim ya. Fala tadkhul illa 'alayha, huruf-huruf ini semua min ila an ala dan seterusnya tidak masuk kecuali kepada isim-isim. Nahu qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini dicontohkan dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Takuffu syarraka 'anil nasi fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Engkau menahan kejelekanmu dari manusia, sesungguhnya itu adalah sedekah darimu untuk dirimu sendiri. Ah, coba antum cari di sini ada berapa isim? Takuffu syarraka 'anil nas. Berapa isim yang antum ketahui di situ? Takuffu syarraka 'anil nasi. Ada berapa isim di situ? Yang antum tahu aja. Yang pertama syarra, iya. Kemudian mana lagi? An-nas. Dari mana an-nas itu diketahui sebagai isim? Kemasukan apa? Al. Apalagi dari mana lagi? Kasrah. Dari mana lagi? Kemasukan huruf jar'an, itu kan? Kemasukan huruf jar'an. Syarrok, ini dari mana antum tahu itu isim? Nah, tanda-tanda isim ada enggak di situ? Tidak ada, cuma apabila ditambahkan padanya tanda isim bisa. Syarrun, kasih asyarru. Dikasih tanwin syarrun bisa. Nah, itu. Syarraka, ya kalau disendirikan diputus ya dari kaf, maka dikatakan syarrun atau syarron, ada tanwinnya. Kasih alif lam bisa asyar, ah gitu. Masih ada yang lain sebenarnya isimnya ya. Fa innaha shadaqatun minka 'ala nafsik. Mana lagi nih isimnya nih? Yang antum ketahui. Shadaqatun dari mana? Kita ketahui shadaqatun isim tanwin badannya. Apa lagi? Minka, ada isim enggak di situ? Ada isim kaf. Dari mana kita tahu kaf itu isim? Ada min masuk kan tadi kan huruf-huruf apa tandanya? Minka, darimu. Kaf itu dhamir, kata ganti, dan dia dhamir termasuk isim. Nah, dari mana kita mengetahui isimnya kaf? Kemasuknya apa? Huruf khafad atau huruf jar, silakan. Kemudian ala nafsik, isim juga nafsi. Ada kasrah, kemasukan apa? Huruf jar itu. Fakullun minan nasi, maka setiap dari kata annas wa dhamir fi minka dan dhamir yang ada pada minka kaf wa nafas dan juga nafas asmaun, itu semua adalah isim-isim. Lidukhuli hurufil khafdi 'alaiha, karena masuknya huruf khafd padanya. Ah, itu. Ingat-ingat, jadi tanda Isim yang ketiga apa tadi? Masuknya huruf-huruf khafad atau huruf-huruf jar padanya. Iya. Wa min hurufil khafdi, ini. Dan termasuk huruf khafad adalah ahruful qasami, huruf-huruf sumpah. Ini juga termasuk huruf apa? Khafad, yang mengkhafadkan atau mengejarkan isim setelahnya. Kenapa huruf qasam termasuk huruf khafad? Likauniha tajrul isma ba'daha, karena huruf-huruf ya qasam ini mengejarkan, mengejarkan atau mengkhafadkan ya isim yang setelahnya, menjadikan isim setelahnya kasrah. Ini huruf-huruf apa? Qasam. Wa hiya thalathatu ahruf, dan huruf-huruf qasam, huruf-huruf yang biasa dipakai untuk sumpah ada tiga. Ada tiga huruf. Yang pertama wawu, al-wawu, wal-ba, kemudian wa-ta. Wa summiyat ahrufa qasamin. Ya, wawu, ba, dan ta ini disebut dengan apa? Huruf-huruf qasam. Iya. Ingat ya, beda ya ba di sini yang disebutkan pada huruf-huruf qasam dengan ba yang sebelumnya, yang huruful jar itu. Iya kan? Di situ kan pada huruf-huruf jar ada ba. Beda ba itu dengan ba di sini. Kalau ba pada yang sebelumnya itu bukan sumpah maknanya. Iya, maknanya bisa mulasaqah. Iya. Yani menempel gitu. Iya. Perpapasan. Marartu bi Zaidin, aku melewati Zaid, ya. Kalau di sini baknya maknanya demi untuk sumpah. Iya. Kita lanjutkan wasumiyat ahrufa qasamin. Tiga huruf ini wawu dan ba dan ta ini disebut dengan huruf qasam, huruf sumpah. Cara membedakannya bagaimana antara ba yang huruf sumpah dengan ba selain itu? Ya, dilihat isim setelahnya. Ya, huruf-huruf qasam yang tiga ini tadkhulu 'alal muqsam bih. Ya, ini masuknya kepada zat yang dijadikan sebagai sumpah. Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Untuk kita para makhluk tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan ya nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Adapun bagi Allah boleh baginya untuk bersumpah dengan para makhluknya untuk menunjukkan kebesaran keagungan makhluknya, yang itu pada akhirnya menunjukkan kebesaran keagungan khaliknya, penciptanya. Banyak kita dapati sumpah-sumpah Allah dengan makhluknya. Wasyamsi waduhaha, yaitu asyamsi. Kenapa dikasrah asyamsi? Kemasukan huruf jar wawu itu, huruf qasam huruf jar juga wasyamsi kasrah, bukan wasyamsu ya. Wasyamsi waduhaha ya. Banyak walaili ya. Yang kita dapati di awal-awal surat itu ya, sering kita dapati wawu qasam huruf jar dia, makanya isim istilahnya kasrah. Iya kan? Iya. Wa nafsin wa ma sawwaha, kan? Wa nafsin. Ya, adapun kita tidak boleh bersumpah dengan makhluk. Enggak boleh bersumpah dengan Ka'bah ataupun dengan Rasul. Ya. Itu termasuk syirikan, ya. Wa la yakunu illa isman. Dan tidaklah al-muqsam bi sesuatu yang dijadikan sumpah ini kecuali isim, mesti isim. Contoh wallahi. Demi Allah, wa tallahi, tallahi sama juga demi Allah. Billahi, demi Allah juga sama. Nah, ini sederhana di sini dijelaskan. Ya, cukup mungkin untuk pemula seperti ini sifatnya sederhana ya. Ya wa hasilu ma dzakarahu min alamatil ismi 40. Hasil atau kesimpulan dari apa yang telah disebutkan bahwasanya tanda-tanda isim itu ada 4. Ya. Itsnatani talhaqani al-isma fi akhirih, dua tanda mengiringi isim pada akhirnya. Dua tanda mengiringi isim pada apa? Akhirnya. Wahuma, keduanya adalah al-khafdu. Ini kan tanda di mana? Di awal atau di akhir al-khafd? Jadi akhir fil baiti kasrah. Wa tanwin. Ini juga sama, tanda yang mengiringi akhir isim. Wa tsnatani tadkhulani alaihi fi awwalih, kemudian dua tanda yang lain masuknya pada isim itu di awalnya. Apa saja? Wahuma, keduanya adalah al. Al-masjidu di awal dan huruf khafd bismi. Huruf khafad, nah itu. Sampai di sini bisa difahami? Kalau barangkali ada yang kurang jelas, kurang paham, ditanyakan dulu. Sebelum nanti kita baca nih, ada faedah tambahan catatan kaki. Apa? Huruf-huruf? Oh, iya. Iya. Karena itu insyaallah itu nanti kita tunda pembahasannya ya. Jadi tanda yang beliau sebutkan itu bukan pembatasan tanda isim, masih ada tanda-tanda yang lain. Nah, ya. Ya mudhaf ilai di antaranya tandanya. Meskipun kadang mudhaf ilai juga fi'il gitu, tapi gue maksudnya isim. Yauma la yanfa'u malu wala banun kan fi'il. Yauma la yanfa'u ya. Nanti insyaallah lah. Kalau mudhaf ya isim, tapi kan belum masuk bahasanya nanti ya. Ada yang lebih penting dari itu, nanti akan sebutkan tandanya. Ya. Enggak ada yang lain? Gimana, Adon? Asep, gimana? Ada mau tanyakan enggak? Fadol, barangkali ini artinya apa atau ini maksudnya apa? Kalau kurang jelas ditanyakan. Hai, kita selesaikan itu fawaid wa tanbihat, faedah-faedah dan tanbihat, beberapa peringatan di sini. Yat al-khafdu wal-jarru, catatan kaki itu yang bintang. Al-khafdu wal-jarru madluluhuma wahidun, fal-khafdu bima'nal jar. Khafd dengan jar itu penunjukannya satu. Khafd ya maknanya jar gitu. Sama kasrah maksudnya. Ya. Kemudian ya, yang kedua ini, takunu al-alamatan lil-ismi idza lam takun min aslil kalimah. Ya. Jadi al itu menjadi tanda bagi isim apabila alnya bukan asal dari satu kata. Iya. Jadi al ini dianggap sebagai tanda isim ketika alnya ya bukan asal dari kalimat, bukan asal dari kalimat, yakni bukan bagian dari kalimat tertentu ya. Contoh ya, al yang menjadikan tanda bagi isim ar-rajulu. Iya. Alif lamnya di sini tambahan kan? Tadinya rojulun dikasih al jadi apa? Ar-rojulu. Alif lamnya apa? Syamsiyah. Ghulamun dikasih al jadi apa? Al-ghulamu. Amma idha kanat min asliha falatakunu alamatan la. Adapun kalau alnya ini asal kata, asal dari kalimat, bagian dari kalimat tertentu, maka al itu bukan isim, bukan tanda isim. Contoh al-qa. Jadi al-qa itu fi'il. Al-qa yulqi artinya melemparkan. Al-qa yulqi. Iya. Ini alnya bukan tambahan, alnya itu adalah bagian dari fi'il alqa yulqi, melemparkan. Berarti maksudnya al bukan menjadi tanda bagi apa? Isimnya. Nah, gitu. Ingat ya, alnya harus apa? Tambahan, bukan bagian dari kalimat. Ya, bukan juz bagian dari kalimat. Ya, alqa. Wa alqa fil ardi rawasiya, Allah pancangkan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh. Juga alha, lihat. Alha kumut takathur. Jangan sampai alha ini al, berarti ha isimnya bukan. Itu alnya itu sudah asli dari sananya. Ya, alha kumut takathur. Alha yulhi melalaikan anaknya. Alha yulhi ya. Kalau seperti itu dia fi'il madhi, ya fi'ilun madhi. Alqa alha itu fi'ilun madhi. Bukan isim dia. Ya. Kemudian ketiga lihat laisa bilazim ijtima'u kulli hadhil alamatil arba'. Enggak mesti gitu, empat tanda ini semuanya kumpul dalam sebuah kata untuk menunjukkan keisimannya, enggak. Bahkan cukup dengan salah satu tanda ada padanya, cukup. Atau sekalipun tidak ada tandanya, kemudian kita kasih tanda isim menerima, ya dia isim juga gitu. Ya. Di sini di nomor 4 itu huruful qasami min hurufil jar, huruf qasam itu termasuk huruf jar. Kenapa dipisahkan di sini? Wa innama fasalah al-musannif, dipisahkan di sini oleh al-musannif dari huruf-huruf jar yang lain. Likauniha tufidul qasam bi khilafi ghairiha, karena tiga huruf qasam ini, tiga huruf jar ini yang digunakan untuk qasam itu mengandungi makna qasam sumpah, berbeda dengan selainnya dari huruf-huruf jar, tidak ada makna sumpah sedikit pun. Ya. Kemudian di sini wa alam ketahuilah annal qasam biha minal makhluk. Ketahuilah bahwasanya al-qasam biha sumpah dengan salah satu dari tiga huruf tadi minal makhluk, okay. Dari makhluk la yajuzu, tidak boleh kecuali billah, dengan nama Allah, au bi asma'ihi atau dengan nama-namanya atau dengan sifat-sifatnya. Fala yajuzu an yuqal, sehingga tidak boleh seorang berkata wan nabi wan nabiyyi, demi nabi, wal ka'bati demi ka'bah, wa hayatika demi kehidupanmu, dan semisal itu enggak boleh. Ah, ini yang kelima ini faedah. Ahmal al-musannifu anfa'a alamatil ismi. Al-musannif mengabaikan, yakni tidak menyebutkan tanda isim yang paling bermanfaat, yang paling bermanfaat, yaitu apa? Al isnadu ilai, isnad ilai. Ya nanti kalau di kelas keduanya mengenai jelaskan isnad ilai. Maksudnya apa isnad ilai itu? Al hadithu anhu, al hadithu anhu. Jadi bicarakan al hadithu anhu ini, diceritakan tentangnya. Ketika ada satu kalimat diceritakan tentangnya, maka kalimat tersebut adalah isim. Mungkin dengan contoh lah jelas. Wa bihistudilla ala smiyati ad-dhamair, dengan tanda ini al hadithu anhu, ya diceritakan tentangnya, bisa diketahui kisimanya dhamir seperti ta. Pada kumtu, ya kumtu le. Ta di sini isim, coba ada enggak di situ tanda-tanda yang empat yang disebutkan oleh Ibnu Jurum? Enggak ada. Kumtu, saya berdiri. Ta-nya ini isim. Tanwin enggak bisa, kasrah enggak bisa, huruf jar enggak bisa, ya kan? Tapi dia bisa diketahui dengan tanda yang lain. Tadi al hadithu anhu, ketika ia menjadi sesuatu yang dibicarakan tadi. Ya. Ala tara anna la taqbalu al, tidakkah engkau perhatikan bahwasanya ta pada kumtu tidak bisa menerima al, enggak bisa. Al tu enggak bisa. Wala yalhaquha tanwin, dan tidak boleh ditanwin juga kumtun, enggak bisa. Ya. Wala ghairuha, tidak pula bisa dimasuki oleh tanda-tanda selain selainnya. Allati tuzkar lil ismi, dari tanda-tanda yang tadi disebutkan pada isim. Selain tandanya tersebut, annaka hadatsta anha bil qiyamah, ini tandanya. Selain satu tanda, yaitu al hadithu anhu, maksudnya annaka hadatsta anha bil qiyam, engkau menceritakan tentang, menceritakan ya tentang ta tadi, tentang dhamir ta, bil qiyam, dengan satu kejadian yaitu berdiri. Kumtu, saya berdiri. Di sini siapa yang diceritakan kejadian berdiri padanya? Ta itu kan? Ya. Kumtu. Nah, itu al hadithu anhu. Emang ini agak sedikit rumit ya apa untuk memahaminya ya. Untuk pemula, al hadithu anhu, yakni ketika ada satu kata yang ya ia dibicarakan dengan satu kejadian, maka kata tersebut dihukumi isim. Seperti kumtu, dorobtu, saya memukul. Di sini mana yang diceritakan dengan pemukulan? Ta itu kan, dorobtu, berarti tanya itu isim. Ya gitu. Sekarang ana, misalkan tolibun, ana tolibun, ana tanda isim ada enggak? Ana tolibun, enggak ada tanda isim. Ya misalkan. Tapi di sini ana tolibun, siapa yang diceritakan tentang tolib tadi, tentang kegiatannya sebagai siswa? Ya ana, itu dia isim gitu loh. Ya. Misalkan tadi huwa ustadu, huwa misalkan tolibun, huwa tolibun, huwa itu isim dia. Tanda-tanda isim yang empat tadi masuk enggak? Kasro enggak bisa huwa. Iya, tanwin enggak bisa, huruf khafad enggak bisa, yang lainnya enggak bisa. Tapi bisa diketahui dengan al hadithu anhu tadi. Al hadithu anhu, dengan ketika ia merupakan sesuatu yang dibicarakan. Huwa tadi apa? Talibun. Siapa yang dibicarakan atau disifati dengan sifat talib nih? Huwa. Berarti huwa ini isim gitu. Nah, itu kurang lebihnya al hadithu anhu, iya. Ketika kalimat tersebut yang menjadi pembicaraan di situ. Ya. Yang diceritakan tentangnya, dibicarakan ya, disifati ya dengan satu perbuatan, dengan satu kejadian. Nah itu isim mesti, yang disifati, diceritakan dengan satu kejadian. Nah, tamarin, latihan sekarang. Iqra al-ayah, ya ini terakhir, bacalah ayat ya, al-ayah, al-ayah ya. Iqra al-ayah ثم استخرج منها الأسماء, kemudian keluarkan dari ayat tersebut isim-isim, ma bayanil alama, dengan menyebutkan tandanya, allati urifat biha, yang ia dikenali dengan tanda tersebut. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, coba sebutkan isimnya dari kanan antum, dari Bu Alfita. Ya ini mah kelas mutami, masih enggak usah dites ya, dianggap pintar aja sudahlah. Ya, Abu Alfi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, cari satu isim. Mana? Jangan nanya ya. Ya. Ha, awas, tanya jangan nanya lagi. Gimana isimnya kalimatnya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mana isimnya? Al-insan. Ya, al-insan. Dari mana antum tahu al-insan itu isim? Kemasukan al padanya. Lanjut, masih ada lagi enggak, Pak? Pak, ya sudah cukup satu aja. Ya banyak-banyak. Ya. Ya, Pak Nur. Takwim. Dari mana antum ketahui itu isim? Tanwin padanya. Masih ada enggak, Pak Don? Mana? Na. Na, bagus. Na pada kholak na itu isim. Dari mana antum tahu? Tandanya apa katanya? Ya al-hadithu anhu. Iya, karena ia sesuatu yang diterangkan, ya. Di apa? Ceritakan khalaqna. Kami menciptakan. Penciptaan di sini disandarkan kepada siapa penciptaan? Ya, kepada na. Khalaqna, kami menciptakan. Ya itu. Di sini yang diceritakan tentang penciptaan, ya, disandarkan kepada penciptaan adalah Allah. Ya, khalaqna. Na itu dhamir dia, kata ganti. Masih ada lagi enggak kira-kira? Ah, Asep. Isimnya masih ada enggak? Ya, setelahnya, betul? Fi. Fi, isim itu. Betul enggak, Asep? Fi, isim itu fi. Hah. Kau jangan salah paham. Fi itu tanda isim justru, bukan isimnya. Tanda isim dia huruf. Mana berarti isimnya? Apa? Fi itu tanda tanda isim, bukan isimnya sendiri, bukan. Ahsan, nah, dia itu isim. Ahsan tak bagus. Dari mana antum tahu ahsan itu isim? Kemasukan fi gitu, ya. Jangan fi-nya malah isim jadinya. Al-nya jadi isim. Waduh, puyang kita jadi. Nah, ahsan itu isim. Masukkan huruf jar, itu fi. Nah, gitu. Gak apa-apa. Lantang aja, salah, gak apa-apa. Mending lantang. Berani jawab dulu. Nah, cukup ini waktu udah habis ini ya. Udah jam 8 ini. Ya. Ada pertanyaan kan? Ini dihafalkan, diulang-ulang, besok ada pertanyaan lagi. Ya. Mas kabur. Siap aja. Yang penting merujuk dulu, diulang-ulang-ulang tiap hari. Ya. Cukup ya sampai sini. Iya. Nanti merujuk sama Pak Adon mungkin antum silakan cari waktu yang lain. Ya. Alhamdulillah, syukur la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.